Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang keempat dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulu Sittah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma lamma sara ala akthar al-ummah ma sar adhara lahum asyaitan al-ikhlasa fi surati tanqusi as-salihin wa taqsiri fi huquqihim wa adhara lahum syirka billah fi surati mahabbati salihin wa ittiba'ihim." Kemudian ketika menimpa umat ini apa yang menimpanya berupa kejahilan dan lain-lain, maka syaitan menampakkan kepada mereka bahwasanya keikhlasan dan tauhid ini adalah sebagai bentuk penghinaan dan peremehan terhadap orang-orang yang saleh. Ketika menimpa umat ini kebodohan dan mereka jauh dari ilmu agama, jauh dari bimbingan para ulama, jauh dari petunjuk Al-Quran dan juga hadis, maka syaitan menampakkan kepada mereka bahwasanya tauhid mengesahkan Allah SWT itu artinya adalah meremehkan orang-orang yang saleh dan meremehkan hak-hak mereka. Dan ini adalah salah satu dari bentuk talbis dari syaitan dalam usaha menyesatkan manusia. Syaitan menampakkan di mata manusia bahwasanya orang yang bertauhid berarti dia adalah orang yang tidak menghormati orang yang soleh. Tidak menghormati nabi, tidak menghormati wali. Dan untuk memperjelas perkara ini, kita terangkan tentang bagaimana kisah Nabi Nuh AS bersama kaumnya. Dan bagaimana awal terjadinya kesyirikan di permukaan bumi ini. Di zaman Nabi Nuh AS, ada 5 orang yang saleh yang dikenal oleh kaumnya dengan ibadahnya, dengan amalannya, dengan kesolehannya. Ketika mereka berlima ini meninggal dunia, datanglah syaitan dan mewahyukan kepada kaumnya, yaitu kaum Nabi Nuh, supaya mereka membuat patung-patung. Kemudian dinamakan dengan nama orang-orang yang saleh tersebut. Tujuannya adalah supaya ketika mereka merasa malas di dalam beribadah, ketika mereka melihat orang-orang soleh tersebut berada di hadapan mereka, di majelis mereka, meskipun sebagai patung, diharapkan mereka bisa bersemangat kembali. Mengingat tentang kesolehan mereka dan semangat mereka di dalam beribadah kepada Allah SWT. Ketika generasi ini meninggal dunia, datang kembali syaitan dan mengatakan kepada orang-orang tersebut bahwasanya bapak-bapak kalian dahulu membuat patung-patung ini tujuannya adalah untuk diibadai, disembah. Dan telah dilupakan ilmu, maka akhirnya mereka menyembah orang-orang soleh tersebut yang dibuat simbolnya berupa patung. Ini adalah awal terjadinya kesyirikan di permukaan bumi. Allah SWT berfirman, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا. Dan mereka berkata, janganlah kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian, dan janganlah kalian tinggalkan waddan dan juga suwa' dan juga Yaguth, dan Ya'uq, dan juga Nasr. Mereka ini adalah 5 nama orang yang soleh. Ini adalah nama-nama orang-orang soleh yang meninggal, yang kemudian disembah oleh kaumnya Nabi Nuh AS. Ketika terjadi kesyirikan pertama kali di permukaan bumi yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh AS, akhirnya Allah SWT mengutus Nabi Nuh, yang merupakan Rasul yang pertama, mengutus Nabi Nuh AS kepada mereka, untuk mengajak mereka kembali kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan ini. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh-sungguh kami telah mengutus Nuh alaihissalam kepada kaumnya, faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Maka beliau berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah oleh kalian kecuali Dia. Beliau mengingatkan umatnya siang dan malam dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan selama 950 tahun mengajak mereka untuk kembali kepada Allah. Mengingatkan mereka bahwasanya ini adalah termasuk perbuatan syirik yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Meskipun yang disembah adalah orang-orang yang soleh. Mengajak mereka untuk bertauhid dan mengesahkan ibadah ini hanya untuk Allah SWT. Namun ternyata yang mengikuti dakwah beliau dan ajakan beliau adalah orang yang sangat sedikit. Dan menganggap bahwasanya apabila kita hanya menyembah Allah SWT, seakan-akan kita ini telah meremehkan orang-orang yang soleh. Ini adalah termasuk talbis dari iblis laknatullah. Menganggap atau menunjukkan di mata manusia bahwasanya ikhlas kepada Allah berarti kita harus meremehkan dan merendahkan kedudukan orang-orang yang soleh. Oleh karena itu banyak di antara mereka yang menolak dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Allah berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka saling berwasiat di antara mereka, janganlah kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Kita harus menghormati orang yang soleh, kita harus menjunjung tinggi kedudukan mereka. Apabila diminta dan diseru hanya menyembah kepada Allah, hati mereka resah, hati mereka gelisah. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idzahum yastabshirun. Apabila hanya disebutkan Allah saja, ketika diminta hanya bertauhid kepada Allah, hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat menjadi resah, gelisah, tidak tenang hatinya ketika disebutkan hanya Allah SWT saja. Tapi ketika disebutkan bersama Allah yang lain, maka tiba-tiba hati mereka menjadi sangat gembira, bahagia. Oleh karena itu di sini beliau mengatakan, syaitan menampakkan kepada mereka bahwasanya ikhlas dan tauhid berarti kita harus meremehkan orang-orang yang soleh. Dan ini sekali lagi adalah termasuk talbis syaitan yang sudah berjanji dari awal di hadapan Allah SWT untuk menyesatkan manusia dan menghias-hiasi di antara mereka yang batil menjadi benar, yang benar menjadi batil dengan berbagai cara. Bagaimana supaya mereka menyimpang dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Entah menyimpangnya ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah. Yang jelas mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Dari mana bisa digoda maka mereka akan menggodanya. La aqaudanna lahum siratal mustaqim, thumma la atiyannahum min bayna aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Berjanji untuk menyesatkan mereka dari siratal mustaqim dan akan didatangi baik dari kanannya, dari kirinya, dari atasnya, dari bawahnya sehingga mereka menjadi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini, menghias-hiasi di mata manusia bahwasanya orang yang bertauhid berarti dia meremehkan orang-orang yang soleh. Itu yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.